Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala humma ba'd. Beberapa sifat muqabalah yang kita lewati, al-makr, al-kaid, al-khida', apa lagi? Di ayat itu Allahu yastahzi'u bihim, al-istihza' bihim. Na'am, al-aduh munafikin. Nah, bagaimana dengan sifat khianah? Berkhianat. Nah, khianat termasuk sifat yang tercela, sifatun naqsin mutlaqan. Tidak ada kamalnya. Oleh karena itu mustahil, sifat ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak boleh. Nah, karena itu Allah mengatakan surah Al-Anfal, wa iyyuridu khiyanataka wa iyyuridu khiyanataka faqad khana Allahu min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Fa amkana minhum wa lam yaqul fa khanahum lakin qala fa amkana minhum والله عليم حكيم. طيب القاعدة الثانية. تفضل. من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفات كما لصفات وذلك لأن كل اسم متضمن لصفات كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى أفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب. كايدة yang kedua setelah kaidah yang pertama صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لكايدة yang kedua باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب tentang sifat-sifat Allah lebih luas cakupannya daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wadalik, kemudian jelaskan faktornya. Wadalik, hal itu li, lam ta'liliyah. Li yakni dikarenakan anna kull ismin, sesungguhnya setiap ism yakni setiap nama ya, mutadamminun li sifatin, mengandung suatu sifat. Setiap nama mengandung suatu sifat, itu mesti. Nah, sesuai dengan kama sabaqa fil qa'idati tsalitsah min qa'idil asma, sebenarnya terlihat pada kaidah yang ketiga. Nah, apa kaidah yang ketiga? Kaidah yang pertama adalah asmaullah ta'ala kulluha husna. Asmaullah ta'ala guna husna. Kaidah yang kedua asmaullah ta'ala mawasafun. Kaidah yang ketiga asmaullah ta'ala indallat ala wasfin muta'addim tadammanat thalathata umur. Nah, tadammanat thalathata umur. Ahaduha thubutu dhalikal ismi lil'azza wa jal. Athani thubutu as-sifati allati tadammanaha lil'azza wa jal. Ini isim itu, nama itu mesti ya ada sifat yang terkandung padanya. Wa thubut hukmiha muqtadaha. Nah, wa yuqal thubut athariha. Nah. Wa in dallat ala wasfin lazim tadammanat amrayn faqat. Yani duna thalith. Nah, thubut dhalika al-ism illa 'azza wa jalla wa thubut as-sifah allati tadammanaha. Jadi kaidah yang kedua dan ketiga, karena yang kedua sudah dinyatakan a'lamun wa'awsafun. Nah, artinya mengandung nama-nama itu juga menunjuk sebagai apa? Awsaf. Artinya menunjukkan sifat dan diperjelas dengan kaidah yang ketiga yang diangkat oleh Syekh di sini. Jadi, ya, setiap nama mengandung sifat. Nah, di sini kan berarti, ya, ini satu. Nah, setiap nama mesti mengandung sifat. Dari sini, andaikan kita mengatakan berarti masih sama kan? Berarti masih sama ini. Ya, cakupan babnya masih sama karena nama menunjukkan sifat. Baik. Kemudian yang takdir yang kedua, wali anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Dan dikarenakan di antara sifat-sifat itu ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Wa af'aluhu la muntaha laha. Dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah, la muntaha laha, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Kama an aqwalahu la muntaha laha, sebagaimana pula ya, ucapan-ucapannya tidak ada habisnya. Sebenarnya ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya seluruh ada yang, apa yang ada di muka bumi dari pohon-pohon dijadikan pena untuk mencatat ucapan-ucapan Allah, wal bahru, dan lautan yamuddu min ba'di sab'atu abhur, air laut jadi tintanya dibantu setelah itu 7 lautan berikutnya untuk menjadi tintanya, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah meskipun pena dan tinta itu semua habis. Inna Allah azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijak. Baik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya, sifat-sifat itu lebih luas. Nah, babnya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. ومن أمثلة تابع الكرام. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان. المجيء أن من صفاته. يعني أن المجيء. أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. كما قال تعالى. وَجَاءَ رَبُّكَ فَقَالَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ فَقَالَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَقَالَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ إِنَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ فَقَالَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Di antara contohnya, anna min sifatillahi ta'ala al-maji'a, di antara sifat-sifat Allah dalam maji', sifat datang, al-ityan juga bermakna datang, sifat datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu datang nanti di hari kiamat, di faslul qada, untuk memutuskan hukum ya bin al-ibad. Nah, wa al-maji'a wal-ityana wal-akhza, mengambil ya, yakni menghukum ya. Al-akhdh di sini mengambil dengan hukum maksudnya, menghukum. Nah, yakni mengadab. Ya, wal imsaka yaitu menahan. Wal batasha ya. Ila ghairi dzalik dan seterusnya minas sifat. Nah, batasha juga bermakna menghukum. Nah, mengadab. Ila ghairi dzalika minas sifat allati la tuhsa. Ila ghairi dzalik yakni dan seterusnya. Ila ghairi dzalik dan seterusnya. Ya, minas sifat dari sifat-sifat allati la tuhsa yang tidak bisa dibatasi. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka, ini penetapan sifat Al-Majid. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Majid datangnya Allah ini di hari kiamat nanti. Nah, baik, Allah datang ya li fasil qada untuk memutuskan di antara hamba-hambanya di padang mahsyar. Dan ya, semua kita ketahui bahwa langit-langit terbuka ya, karena langit-langit itu hancur di hari kiamat nanti, dan malaikat-malaikat penghuninya bersof-sof ya, sesuai posisinya masing-masing ya, mengitari makhluk dari atas, makhluk yang berkumpul di padang mahsyar. Nah, aja rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat-malaikat itu bersof-sof sesuai posisi langitnya masing-masing. Nah, kemudian Al-Baqarah, hal yang duruna illa ayatihamu dhafiyudhul liminal ghumam. Hal huna bimakna nafi, karena ada illa setelahnya. Yani, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, kecuali ayatiyahumullah, kecuali datangnya Allah. Fi di sini bermakna ma'ah, bukan dhorf. Nah, bukan dhorf, bukan bermakna di, karena maknanya batil. Kalau diartikan sebagai dhorf makan yang artinya di, berarti Allah di dalam dhulal minal ghumam, di dalam gumpalan-gumpalan awan. Nah, mahasuci Allah dari itu, karena Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya di atas seluruh makhluknya. Yakni ma'a dhulali minal ghumam. Yakni datangnya Allah itu bersamaan dengan munculnya gumpalan-gumpalan awan. Nah, bersamaan dengan ya munculnya gumpalan-gumpalan ghumam awan. Saat itulah Allah datang. Ini juga di hari kiamat. Nah, seperti Al-Majid. Faqal fa'akhadahumullahu bidunubihim, dalam surat Ali Imran. Maka Allah mengambil mereka, yakni menghukum ya mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Nah, dalam surat Al-Hajj, wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idni. Allah menahan langit ya untuk jatuh menimpa bumi ya, yakni agar tidak jatuh illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Faqal dalam surat Al-Buruj, inna batasha rabbika lasyadid, setungguhnya batas pukulan adab Rabbmu amatlah keras. Sesungguhnya pukulan adab Rabbmu amatlah keras, dahsyat. Faqal dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-iradah tanqasu ila qismain qad darasnaha fi syarh al-aqidah al-wasithiyah. Nah, iya kan? Sudah lewat di pelajaran aqidah wasithiyah. Ada iradah, kauniyah. Al-iradah al-kauniyah bimakna al-masyi'ah. Al-iradah al-kauniyah bimakna al-masyi'ah. Nah, al-iradah al-kauniyah yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam menakdirkan sesuatu, menciptakan sesuatu ya sesuai kehendaknya. Al-masyi'ah, sama dengan al-masyi'ah. Nah, terkait dengan kaun, penciptaan sesuatu. Ya, takdir. Itu al-iradah al-kauniyah al-masyi'ah. Athani al-iradah syar'iyah. Bermakna al-mahabbah. Al-iradah syar'iyah yaitu keinginan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai syariat, sebagai aturan syariat. Ya. Dan tentunya semua itu sesuatu yang dicintai oleh Allah karena syariat itu semuanya baik ya dan dicintai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bermakna mahabbah, semakna dengan mahabbah, semakna dengan cinta. Nah, semakna dengan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyukai, mencintai. Nah, jadi sifat iradah ada dua. Kita dengar iradah kauniyah terkait dengan kaun, penciptaan, takdir, itu semakna dengan masyiah, itu kehendak. Yakni sifat keinginan, kehendak Allah untuk menciptakan, menakdirkan apa saja yang Allah kehendaki. Meliputi hal yang baik dan yang buruk. Nah, adapun iradah syar'iyah terkait dengan syariat, syariat itu semuanya baik, diridhoi dan dicintai oleh Allah, jadi semakna dengan mahabbah, yakni sifat ya cinta Allah, sukanya Allah terhadap apa-apa yang disyariatkannya. Ya, jadi semuanya baik, tidak ada yang jelek. Nah, jadi ketika kita mendapati kalimat yurid, arad, ya, iradah, kata iradah dalam ayat atau hadis yang disandarkan kepada Allah sebagai sifatnya, maka mesti kita harus merinci supaya kita tidak sesat, ya, dan tidak bingung. Harus dirincikan ke salah satu dari dua sifat iradah itu. Yang mana dari dua sifat iradah itu yang dimaksud, ya? Ketika Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum al-usr, maksudnya apa? Di sini tepatnya iradah apa yang dimaksud? Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ini apa? Apakah tidak ada kesulitan dalam takdir-takdir? Banyak kan? Berarti tentunya dimaksud apa? Iradah syar'iyah, yakni Allah menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menyukai bagi kalian kesulitan. Nah, ini kan akhir ayat terkait dengan syariat apa ini? Syariat puasa ya? Hah? Nah, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, yanzilu rabbuna, ya, rabb kita, rabb kami turun ila ke as-sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia adalah langit lapisan pertama. Nah, yang paling bawah disebut langit dunia karena paling rendah posisinya, paling bawah dunia rendah. Posisinya bawah yang paling dekat dengan ya dunia ini, bumi ini. Jadi lapisan pertama. Baik, di atas langit dunia ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh lah terletak jannah, ya, jannah pertengahan, surga pertengahan, awsatul jannah wa alal jannah, jannah surga pertengahan dan puncak yang tertinggi ada jannatul firdaus, atapnya adalah sakfuha arsyur rahman, aras singgasana Allah, wallahu mustawin ala arsy, dan Allah beristiwa, ya, tinggi berada di atas arasy, di atas seluruh makhluk terpisah, ya. Tetapi Allah menetapkan bahwa dirinya turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Sama pembahasannya dengan bagaimana cara Allah datang dari kiamat nanti. Ya, bagaimana cara Allah menahan langit sehingga tidak runtuh. Dan seterusnya, seluruh sifat. Bagaimana kaifiahnya, bagaimana tata caranya. Ya, semua itu. Ya, hakikat tata caranya taliqu bijalalih, selaras dengan kesempurnaan di dirinya, dan tidak sama dengan tata cara sifat makhluk, tidak sama dengan tata cara turunnya makhluk ke suatu tempat, tidak sama dengan tata cara makhluk menahan, ya, memegang, tidak sama dengan tata cara makhluk turun, ya, dan seterusnya. Tentunya taliqu bijalali, selaras sepadan dengan kesempurnaan zatnya, dirinya. Bagaimana itu? Bagaimana cara turunnya? Bagaimana cara datangnya? Dan seterusnya. La na'lamu kaifiyataha. Kita tidak mengetahui bagaimana cara caranya. Untuk masalah kaifiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan apa? Tafwid, nufawwidu ilm al-kaifiyah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan, ya, ilmu kaifiyah itu kepada Allah. Kita tidak memikirkannya, kita tidak membahasnya, kita tidak tahu bagaimana cara turunnya. Ya, yang jelas tidak sama dengan cara turun makhluk. Tidak usah dibahas, jangan dibahas. Jika turun begini, jangan dibahas itu. Intinya Allah menyifati dirinya dengan itu. Dikabarkan oleh Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia. Nah, ina yabqa tsulutsul lail, ina yabqa tsulutsul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam. Itu waktu mustajab. Nah, di akhir hadis. Nah, fayaqul, dan Allah mengatakan, man sa'alani fa'utiya, siapa yang minta kepada aku beri. Dan seterusnya. Ini waktu mustajab. Jangan dibahas. Bagaimana caranya turun. Bagaimana caranya datang. Jangan dibahas. Ya. Kita maknai sesuai datangnya. Kita tahu semua makna turun. Kita tahu semua makna datang dan seterusnya. Tetapi cara turunnya, cara datang dan seterusnya, tidak seperti cara makhluk. Nah, yang jelas kita punya kaidah dan meyakini itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa, ya, Allah terpisah dari makhluk, ya, di atas makhluk, dan suatu hal yang tidak mungkin Allah bercampur dan berbaur di tengah-tengah makhluk, tidak mungkin. Zatnya Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ya. Allah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar, Maha Besar zatnya, dirinya, wujudnya. Nah. Tidak bisa sama sekali dibandingkan satu pun dari makhluk dengan kebesaran diri Allah, hatta arasy. Jadi bagaimana bisa, ya? Bagaimana mungkin dikatakan Allah bisa bercampur, menyatu, ya, di tengah-tengah, di salah-salah makhluk. Tidak mungkin itu. Nah, karena zatnya, dirinya, wujudnya, akbar, min kulli syai, lebih besar, jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Nah, jadi, ya, memang intinya, ya, jangan dipikirkan masalah tata caranya. Yakini saja. Yang jelas beda dengan tata cara makhluk. Nah, dan jangan mendatangkan suatu konsekuensi yang mustahil. Nah, jangan mendatangkan suatu konsekuensi yang mustahil bahwa Allah dengan itu berarti menyatu dengan makhluk, berbaur dengan makhluk. Karena itu tidak mungkin seperti dijelaskan tadi. Ya, bisa dipahami? Nah, fa nasifullah, fa nasifullah ta'ala bihadhi sifati 'ala al-wajhi al-waridi wa la nusammihi biha, fa la naqulu inna min asma'ihi al-ja'iyah والآتية والآخذة والممسكة والباطشة والمريدة والنازلة ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه بها. Nah ini, فنصف الله تعالى بهذه الصفات. Maka kita menyifati Allah dengan sifat-sifat ini. Ya, sama dengan asma Allah Taala tauqifiyah, sifat Allah Taala tauqifiyah juga. Nah, tatawakkaf ala dalil. Nah ini sekarang dalil-dalil yang kita baca barusan menetapkan sifat-sifat itu, berarti kita menyifati Allah dengan sifat-sifat ini berdasarkan dalil-dalil yang menetapkannya, alal wajhil warid, ya, dengan bentuk sesuai datangnya. Nah, ya, sesuai datangnya. Ya, ini kita maknai sesuai makna yang datang. Baik, sesuai yang datang. Itsbatuha kama ja'at, kama waradat, menetapkannya sesuai datangnya. Ya. Jangan ditakwil-takwil. Jangan ditakwil-takwil, ya. Yang itu adalah pemalingan makna, tahrif. Baik, tetapkan al-wajhul warid sesuai datangnya. Baik, wala nusammihi biha. Ah, perhatikan. Wala nusammihi biha. Dan kita tidak menamai Allah dengan sifat-sifat itu. Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan dari sifat yang ditetapkan oleh Allah itu dalam dalil-dalil itu untuk kita menyimpulkan suatu nama dari sifat itu. Jangan dibalik. Kan kaidahnya yang lewat, asma Allah Ta'ala alamu wa awsaf. Asma Allah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadamma thalatha umur wa indallat ala ماذا على وصف لازم تضمن امرين. Jika menunjukkan, jadi setiap nama menunjukkan sifat, mengandung sifat. Jangan dibalik, setiap sifat mengandung nama, tidak bisa. Nah, ini bab yang kita pelajari di sini. Penekanannya di sini bahwa ya, jangan menarik kesimpulan dari penetapan sifat suatu nama. Baik. Fala naqul, maka kita tidak mengatakan inna min asma'ihi, sesungguhnya di antara nama-namanya al-ja'i'a, yang datang, yang maha datang, wal-atiya, yang maha datang, wal-akhidha, ya, yang maha mengambil, menghukum, wal-mumsika, yang maha menahan, wal-batisha, yang maha memukul yang adabnya, wal-murid, wal-murida, yang maha menginginkan, maha menghendaki, maha menyukai, wal-nazila, yang maha turun, wanahwadari dan semisalnya, itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita menamai Allah dengan al-hadi. Hah? Al-hadi dengan mendapati ayat bahwa Allah yahdi mayyasha, Allah memberi petunjuk siapa yang kira baik. Kemudian kita menyimpulkan di antara sifat Allah dalam memberi hidayah, petunjuk. Nah, jadi kita mendapati ayat-ayat yang mengkhobarkan, ya, yang sifatnya ikhbar anillahi ta'ala, bahwa Allah melakukan itu, berarti tentang sifat. Ketika Allah mengabarkan yahdi, ya, mayyasha, Allah memberi hidayah, pemberitaan bahwa Allah memberi hidayah, itu berarti diantara sifat Allah, Allah memberi hidayah, Allah gandai. Jangan kemudian disimpulkan berarti diantara nama Allah adalah pemberi hidayah, al-hadi, sehingga muncullah nama Abdul Hadi. Nah, ini kesalahan. Baik. Itu ya, tidak bisa. Asma Allah Ta'ala tauqifiyah, sudah kita lewati, yang harus berdasarkan dalil yang memang menetapkan secara nas bahwa itu nama. Jangan menyimpulkan dari sifat suatu nama. Nah, wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu, meskipun kita mengabari, ya, yakni memberitakan, ya, dengan itu tentang Allah, kita mengabarkan bahwa Allah datang dan seterusnya sesuai dengan dalil yang datang. Nah, wa nasifuhu bi, dan kita menyifati Allah dengan itu. Tetapi jangan menyimpulkan nama. Nah, jadi ketika nama mesti mengandung sifat, tetapi ketika datang sifat, ya, ketika datang sifat yang ditetapkan, tidak bisa kita menyimpulkan darinya nama. Dari sinilah kita dipetik kaidah ini, disimpulkan bahwa bab tentang sifat itu lebih luas daripada bab tentang asma. Baik. Kita menyifati Allah datang, tapi kita tidak bisa menamai Allah dengan yang maha datang. Dan seterusnya. Kan begitu? Jelas ini? Barakallahu fikum. Nah. Datang berita bahwa Allah adalah Dzul Jalal wal Ikram. Ya. Betul. Dzul Jalal wal Al-Ikram, apa ayatnya itu? Ya, nah. Saya ingat ayatnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi, ada penyifatan bahwa wajahnya, ya, dzul, ya. Dzul jalali berarti kan menyifati wajah, kan? Wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Jangan kemudian menyimpulkan berarti di antara nama Allah Al-Jalil muncullah nama Abdul Jalil. Padahal kita tidak pernah mendapati ayat atau hadis yang menetapkan Al-Jalil sebagai nama Allah. Nah. Begitu. Bisa difaham, ya? Pentingnya bab ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.